السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. نواصل درسنا للكتاب مختصر من هاج القاصدين. طيب وقد مر بنا آداب الأكل قبل ومع الأكل وما بعده. نعم. والآن نشرأ في فصل جديد. فقال رحمه الله: فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. Pasal terkait dengan beberapa adab-adab tambahan dalam makan secara berjamaah atau berserikat. Barakallahu fikum. Kalau sebelumnya itu adab-adab makan secara umum, maka pada pasal kali ini beliau lebih khusus memberikan pelajaran kepada kita tentang adab-adab makan berjamaah. Wa min zalika, di antara adab makan berjamaah, alla yabda'a bil akli idza kana ma'ahu man yastahiqqu taqadduma likibari sinni au ziyadati fadlin. Yang pertama, janganlah dia yang pertama kali memulai ya suapan menyantap makanan yang dihidangkan, apabila bersama dia dalam satu nampan tadi ada orang-orang yang lebih berhak untuk didahulukan. Misal ada yang lebih tua dari antum. Ya, nah. Dahulukan yang lebih tua dahulu untuk memulai, ya. Setap makan berjamaahnya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kabbir kabbir. Ya, kata Nabi. Termasuk adab dalam Islam, yaitu kita mendahulukan orang yang lebih tua daripada kita. Atau orang yang keutamaannya lebih daripada kita. Mungkin dari sisi usia sama dengan kita, atau bahkan lebih kecil. Tapi orang ini punya keutamaan dari sisi mungkin dia hafalannya lebih banyak. Dia kelasnya lebih tinggi dari kita. Ya, nah, kita baru lughah 1. Dia sudah lughah 3, dia sudah din 3 misal. Nah, kita usianya 40 tahun, dia 25 tahun. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Sehingga kita termasuk adab mendahulukan. Illa ayyakuna huwal matsbu'u. kecuali kata beliau kalau dia adalah orang yang diikuti. Nah, tayyib, ya. Dia sebagai seorang ustaz, ya, yang masih muda, barakallahu fikum, na'am. Ya. Yang makan bersama dia usianya lebih tua. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka yang tua-tua tadi mengatakan, "Fadhol Ustaz, antum duluan." Nah, kita duluan. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu tidak mengapa kalau kita menjadi sosok yang diikuti. Itu adab, ya. Nah. Jadi kalau kita merasa usianya lebih kecil, dahulukan yang lebih tua. Ya. Kalau di tengah, di dalam satu nampan itu ada orang yang lebih utama daripada kita, kita dahulukan. Itu adab. Nah, sehingga tidaklah beradab dan beretika kalau antum makan satu nampan dengan orang-orang yang lebih tua, antum dahulu yang nyantap. Ya, barakallahu fikum. Yang melahap makanannya, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu adab yang jelek. Wa minha alla yaskutu ala ta'an. Di antara adab yang lain adalah tidak diam ketika menyantap makanan tadi. Bal yatakallamu bil ma'ruf. Hendaknya makan tadi sambil ngobrol. Dengan obrolan yang baik. Ya, jadi enggak diam-diaman barakallahu fikum yang makan. Nah, sambil ngobrol. Barakallahu fikum. Tanya faedah, barakallahu fikum. Ya, atau berbagi faedah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yatahaddatsuna bihikayati shalihin fil at'ima wa ghairiha. Di mana mereka saling berkisah, menyampaikan hikayat orang-orang saleh ketika menyantap makanan tadi atau yang lainnya. Nah, jadi termasuk adab, ya, kita makan itu barakallahu fikum diiringi dengan apa? Obrolan. Dan tentunya, ya, ngomongnya itu ketika apa? Tidak lagi sedang mengunyah makanan. Itu gimana? Dari besok sama fikum dia, ya? Itu tidak benar, ya. Tapi ditelan dulu makanannya, dikunyah. Baik. Insya Allah, ini makanannya luar biasa nih, enak. Siapa yang masak ini? Oh, si fulan. Barakallahu fiik akhi. Nah, ya. Jadi ditelan dulu makanannya baru ngobrol. Jangan sampai ngunyah makanan kemudian apa? Bercakap-cakap. Ya, itu bisa keselekan barakallahu fiikum. Naam, dan tidak jelas juga ngomongnya nyong gitu ya. Nah. Baik. Jadi termasuk adab makan dengan ngobrol. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Wa min zalika ayaqsuda kullu wahidin minhum al-ithara li rafiqihi. Hendaknya masing-masing setiap pihak memiliki maksud lebih mendahulukan temannya dalam makan. Jadi kita itu berebut mendahulukan saudara kita. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ada daging, Abdul Aki, antum makan. Enggak ada antum. Nah, ya, barakallahu fikum. Antum aja nih. Ya sudah, kalau begitu an aja. Nah, ya, barakallahu fikum. Orang ketiga masuk, ya. Nah, mereka lagi ribut. Nah, antum ya sudah, an aja ya biar adil. Nah, barakallahu fikum. Saling mendahulukan saudaranya ketika ada lauk-lauk yang enak, ya, fadhol. Nah, barakallahu fikum. Berlomba-lomba untuk isar dalam makan tadi. Wala yuhwiju rafiqahu ila ayyakula lahu kul. Jangan sampai teman makannya tadi membutuhkan pernyataan dia, makanlah. Nah. Jadi temannya itu istilahnya sungkan mau menyantap. Kalau enggak kita katakan, fadhol, antum makan. Nah, itu tidak termasuk adab yang baik. Ya, nah, barakallahu fikum. Jangan menunggu dia, barakallahu fikum, antum perintah untuk menyantap. Barakallahu fikum. Nah. Bal yan basitu. Hendaknya dia, barakallahu fikum, imbisat. Ya. Yaitu, apa ya, memberikan kenyamanan pada teman makan tadi. Wala yatasanna'u bil inqibal. Jangan sampai dia berbuat kaku, dingin ketika makan berjamaah. Nah, jadi buatlah ketika makan berjamaah, teman makan Anda itu merasa nyaman, senang. Ya. Nah, seperti dianakmaskan. Ya, nah, buat dia nyaman. Ketika dia merasa tidak nyaman, bikin dia nyaman. Nah, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu, santap aja enggak apa-apa. Nah, jangan khawatir kalau kurang nanti kita tambah lagi. Ya, barakallahu. Kelihatan dia malu-malu, sungkan gitu ya, barakallahu fikum. Diingatkan, jangan sungkan, enggak apa-apa, makan aja. Ya, yang banyak, tambah. Nah, barakallahu fikum. Intinya, buatlah teman makan kita itu apa merasa nyaman. Ya, nah, jangan bersikap dingin, kaku, barakallahu fikum, sehingga dia mau menyantap makanan itu sungkan. Barakallahu fikum. Nah, dia melirik ada ayam gitu ya, nah, mau diambil, aduh enggak enak ini, barakallahu fikum. Nah, antum jangan, barakallahu fikum, diamkan saja ya. Nah, anaknya lagi sungkanan ini. Wah, kebetulan sekali. Antum kalau sungkan-sungkan enggak lap. Enggak makan antum. Nah, ya. Baik, sikat semua sama dia ayamnya, barakallahu fikum. Nah, temannya cuma dapat sambal sama sayur kangkung. Nah, jadi buatlah teman makan Anda merasa nyaman. Wa min dzalika alla yanzura ila ashabihi halatal akli li alla yasahyu. Di antara adab makan, jangan dia pelototin teman makannya itu ketika sedang makan, karena dia bisa malu. Nah, ketika dia lagi menyuap, diliatin. Ayo. Iya. Iya, nah. Mau lagi mau makan, dikasih abah-abah kayak gitu ya. Nah, jadi dia, apalagi anaknya pemalu, sungkan ya. Barakallahu. Nah, baik. Nggak jadi makan nanti. Ya. Biarkan, jangan dipelototin, jangan diliatin, barakallahu fikum. Nah, itu diantara cara membuat teman makan kita merasa nyaman ya. Jangan dipelototin, jangan diliatin terus, biarin aja. Barakallahu fikum. Wa min dzalika alla yaf'ala ma yastaqdziruhu min ghairihi. Di antara adab makan berjamaah, janganlah dia melakukan tindakan yang dianggap jorok oleh temannya. Lagi makan, ngupil misal. Ya, tangan kanan megang nasi, tangan kiri ngupil. Nah. Ya, atau korek-korek telinga, barakallahu fikum. Nah. Atau barakallahu fikum tayyib buang ingus, ya. Nah. Pokoknya jangan melakukan tindakan yang membuat temannya itu merasa jorok ya dengan tindakan Anda. Barakallahu fikum. Nah. Fala yanfudu yadahu fil qas'a. Jangan dia kibaskan tangannya di dalam nampan. Nah, ya, barakallahu habis makan, apa ini sambal ini? Di nampan, ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jangan dia kibaskan tangannya tadi di nampan. Barakallahu fikum. Nah, habis cuci tangan gitu kan. Berkah. Nah, iya. Jangan barakallahu fikum. Itu jorok. Wala yuqaddimu ilaiha ra'sahu inda wad'il luqmati fi fihi. Ini yang sering banyak terjadi. Jangan dia mendahulukan kepalanya ketika hendak meletakkan suapan ke dalam mulutnya. Jadi misalnya ini nampan, antum nunduknya gini. Ya, makannya itu di tengah-tengah nampan. Itu enggak termasuk adab. Jadi caranya diambil, antum duduk. Nah, jangan di sini nyuapnya di atas nampan ya. Nah, itu sering terjadi. Ya, nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang seperti itu diingatkan, barakallahu fikum. Nah, ya. Terkadang dia enggak menyadari temannya makan rambutnya dia, ya kan? Nah. Lagi enggak lihat, barakallahu fikum, pas mau makan, ih kepalanya teman dimakan, barakallahu fikum. Nah. Wa idza akhraja syai'an min fihi liyarmiya bih. Kalau dia hendak mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, misal tulang ya. Nah, kadang ada tulang atau duri, barakallahu fikum, hendaknya dia lemparkan ya. Barakallahu fikum. Nah, jangan dia buang ke dalam nampan tadi tulangnya, ada tulang nih. Nih, Bos. Nah. Ya ditaruh di nampan, jorok itu enggak boleh. Dibuang. Sarrafa wajhahu anit ta'am wa akhadahu biyasarih. Nah, cara membuangnya, dia memalingkan wajahnya dari makanan tadi, kemudian dia mengambil dengan tangan kirinya. Ya, nah. Kalau pas ada tulang gitu, afan. Nah, dia keluar sebentar. Ya, mengambil tulang atau ada sesuatu yang apa selilit gitu ya, nah di tempat yang lain dengan tangan kiri, jangan tangan kanan, kan tangan kanan jorok juga ya kan, ish habis kena jigongnya itu ya, antum habis korek-korek cari selilitan tadi tulang dengan tangan kanan antum, teman-teman lihat, aduh kena jigongnya itu, dia pakai lagi untuk makan ya, jadi temannya merasa nggak nyaman, jorok itu. Pakai tangan kiri. Kalau ada tusuk gigi, ambil tusuk gigi. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia merasa tidak nyaman, ya. Kalau tidak masalah, ya sudah nanti aja buang selilitnya tadi, ya. Nah, tulangnya tadi. Kalau masih nyaman makan, masih bisa, ya sudah teruskan saja. Selesai semuanya makan, baru. Nah, tayyib. Selilitnya tadi, yang nyangkut-nyangkut di gigi, ya, di sela-sela gigi baru diambil. Wala yaghmisa atau wala yaghmisul luqmata ad-dasimata fil khalli. Jangan dia mencelupkan suapan yang mengandung lemak di dalam larutan cuka. Nah, walal khalla fil fiddasami atau fiddasimi. Jangan juga dia menyiramkan cuka di barakallahu fikum makanan yang berlemak. Faqat yakrahuhu ghairuhu. Karena bisa jadi tidak disukai oleh teman yang lain. Artinya, kalau makanan itu adalah makanan yang ketika dicampur itu tidak semua orang suka, Anda jangan melakukannya. Ya. Misalkan terkadang kita ada perbedaan selera ya. Terkait dengan perbedaan kultur. Ya, nah. Lidahnya orang Jawa Tengah sama Jawa Timur kan beda. Ya, lidahnya orang Ambon dengan Sulawesi kadang beda. Nah, terkadang mereka ada yang lebih cenderung ke rasa asin, ada yang lebih cenderung ke rasa manis. Paham ya? Nah, ketika Anda tahu yang makan ini adalah Nusantara, ada yang teman dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera, ya. Nah, ketika Anda merasa kurang asin ini, ambil garam, taburin semuanya. Ya, teman yang enggak biasa makan asin jadinya enggak bisa makan. Sudah antum taburin semua. Iya. Atau kurang manis nih, kasih kecap. Teman yang satu udah biasa masin. Paham? Jadi Anda harus melihat kondisi ketika makan berjamaah itu, oh ini banyak teman-teman dari luar daerah ini, mungkin selera lidahnya berbeda ini. Maka apa? Kita siapkan sendiri. Ya. Kalau kita biasa asin, kita siapkan garam. Ambil, cocol di garamnya, dimakan. Itu lebih bijak daripada antum. Kurang asin ya, taburin. Teman antum yang gak suka asin, gak bisa makan. Kurang manis ya, kasih kecap atau kasih gula. Paham ya? Caranya kalau antum punya selera sendiri, ya siapkan sendiri. Kecap, misal barakallahu fikum, nah, ketika makan berjamaah tadi, ambil yang suapan antum, dicocol ke kecapnya. Paham ya? Nah, itu cara yang bijak, barakallahu fikum. Wala yuhmis baqiyata luqmati allati akala minha fil maraqah. Jangan dia mencelupkan sisa suapan yang baru dia makan sebagiannya ke dalam kuah. Ya. Misal barakallahu fikum ada daging ya, gulai. Nah, dia baru makan barakallahu fikum sebagian daging tadi, dia celupkan lagi ke gulai tadi. Itu bagi teman yang lain kan juga enggak nyaman ya, merasa jorok. Oh, itu bekas sisa-sisa jigongnya lengket lagi tuh di situ. Nah. Atau yang semisal dengan ini, makanan yang dicocol ya barakallahu fikum. Nah. Entah itu pakai sambal kecap, sambal saus, sambal cuko, barakallahu fikum. Nah. Kalau sudah digigit langsung ya, langsung ditelan, jangan yang bekas gigitan kita nyelup lagi. Paham ya? Atau kalau kita tidak ingin membuat teman kita tidak nyaman, kita pakai tangan ketika apa? Mencocolnya. Disuek, cocol, makan. Ya, suek, cocol, makan. Jangan gigit separuh, krek, cocol ke apa? Sausnya. Separuh lagi, cocol lagi ke sausnya. Itu termasuk adab yang jelek. Paham ya? Nah, nanti yang seperti itu nanti setelah Isya ini kalau makan ya di toko, nah dirubah gaya makannya ya, barakallahu fikum. Nah, kalau mau mencocolnya berulang-ulang, pakai tangan aja. Dipotong sebagian, dicelupkan, makan. Ya, potong lagi, celupkan, makan. Begitu juga roti ya. Ketika dicelupkan dengan kuah marak, juga demikian. Itu adab. Nah, terlihat Anda orang yang beretika bagus ini orang. Kalau tadi kalau model makannya dia gigit separuh, dia celup lagi ke gulai, gigit lagi, celup lagi ke cocolannya. Ini menunjukkan orang belum ngerti adab makan ini. Ahum. Nah, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun. Pasal wa yustahabbu taqdimu ta'am ila al-ikhwan. Dan sangat dianjurkan menyuguhkan makanan kepada ikhwan, kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Ruya dzalika an Ali radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan hal itu dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau berkata, la an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'amin ahabbu ilayya min an a'tiqa raqabatan. Kata sahabat Ali, ya, seandainya aku berkumpul bersama saudara-saudaraku, bersama teman-temanku untuk menyantap satu sok makanan, itu lebih aku sukai daripada membebaskan seorang budak. Insyaallah, padahal membebaskan seorang budak itu amalan yang sangat luar biasa. Amalannya sangat besar. Tapi kata sahabat Ali, beliau menganggap lebih menyenangkan makan berjamaah bersama teman. Ya, nah, walaupun enggak mewah. Barakallahu fikum. Nah, itu termasuk akhlak yang mulia, biasa mengundang temannya makan. Nah, di rumah ada beberapa bungkus super mie, barakallahu fikum, na'am. Iya. Atau disakan, barakallahu fikum, dia barusan dapat kiriman dari abinya atau uminya. Iya. Makanan khas Sulawesi, Ambon. Ya, nah. Barakallahu fikum. Atau Kalimantan. Ya, dia undang teman-temannya. Entah yang kalau cukup barakallahu fikum dua ya, sakan ya dua sakan. Kalau enggak cukup mengundang teman yang di luar sakan yang satu sakan saja. Nah, termasuk akhlak mulia, biasa ngundang teman-temannya makan bareng. Itu termasuk akhlak yang mulia. Kata sahabat Ali, itu lebih menyenangkan daripada barakallahu fikum membebaskan budak. Nah, tayyib. Wa kana Khaisama rahimahullah yasna'u al-khabisa wa ta'ama tayyib. Dahulu Khaisama rahimahullah, salah seorang salaf, biasa membuat khabisah. Khabis itu adalah makanan yang terbuat dari olahan kurma dan minyak samin. Al-ma'mul minat tamri was-samin. Atau was-samin. Ya. Jadi kurma diadon dengan minyak samin. Entah bagaimana. Barakallahu fikum. Jadilah khabis. Dan juga makanan-makanan enak yang lainnya. Nah, beliau bikin sendiri. Ya, bikin khabis, salah satu hidangan spesialnya, kemudian yang lainnya. Nah, nasi kebuli, mandi, barakallahu fikum, na'am, apalagi? Ah, masakan-masakan dia bikin. Fayadu'u Ibrahima wal a'masha. Setelah jadi makanannya, beliau pun mengundang teman-temannya Ibrahim dan Al-A'mash. Wa yaqulu kulu. Dan beliau mengatakan, ayo makanlah. Nah, fama sona'tuhu illa lakum. Tidaklah aku buat makanan ini, melainkan untuk kalian. Ya, yang suka masak-masak itu dimanfaatkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, hari ini mau masak. Barakallahu fikum, misal tumis kangkung sama barakallahu fikum na'am sambal ikan ya, sambal apa? Culu-culu ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, dia masak, barakallahu fikum, ya secukupnya dia mengundang teman-teman dekatnya barakallahu fikum. Fulan-fulan, nanti selesai darus isya kumpul ya. Nah, di apa? Di teras. Nah, barakallahu kita makan bareng. Nah, itu bagus. Ya, biasa bikin makanan, bikin sendiri, kemudian dia hidangkan untuk teman-temannya. Ini sengaja ana buat-buat antum-antum. Barakallahu fikum. Wa yuqaddimu ma hadara min ghairi taklifin. Dan dia menyuguhkan apa yang ada tapi tidak perlu memberatkan diri, enggak perlu ngoyo. Kalau enggak ada, enggak usah diada-adakan. Apa yang ada? Ada super mie ya super mie. Ada cuman telur. Barakallahu fikum na'am ya. Telur ya. Nah, enggak usah, kata beliau, enggak usah terlalu memberatkan diri. Sampai mencari yang enggak ada. Barakallahu fikum na'am. Sampai harus ke Indomaret, ke Alfamidi. Barakallahu fikum. Atau ke warung ya. Nah, apa yang ada dia masak. Kemudian dia hidangkan untuk teman-temannya. Wala yasta'zinuhum fit taqdim. Dan dia tidak perlu minta izin kepada temannya ketika untuk menyuguhkan makanan. Tidak perlu. Langsung aja. Nah, buat antum. Ya. Tidak perlu anak izin ya. Antum nanti tak buatin makanan. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Nah. Kalau memang, ada niatan untuk membuatkan makanan untuk teman-temannya, ya buatkan, enggak usah minta izin, kata beliau. Bal yuqaddimu min ghairi isti'zan. Tetapi hendaklah dia menyuguhkan makanan tadi tanpa perlu minta izin. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Wa min at-taklif ay yuqaddima jami'a ma 'indahu. Dan termasuk tindakan yang barakallahu fikum memberatkan diri ya, adalah dia mengeluarkan semua yang ada yang dia miliki. Barakallahu fikum. Nah, ya, sampai tidak tersisa untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Nah, artinya ya tidak perlu juga mengeluarkan semua yang kita punya. Sebagiannya sudah cukup. Itu sudah sangat menyenangkan dan membahagiakan teman, saudara atau tamu yang datang. Barakallahu fikum. Nah. Wa min adabi zairi, dan di antara adab bagi yang berziarah, yang berkunjung. Perhatikan ketika kita bertamu, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Alla yaqtariha ta'aman bi'ainihi. Ketika bertamu jangan request. Ya, mengusulkan satu jenis makanan. Baik. Mas-mas, nanti kalau bisa hidangannya kopi ya, jangan teh. Ya. Nah, kopinya 1 sendok setengah. Pakai gulanya 1/2 sendok. Ya, barakallahu fikum. Nah, terus airnya kalau bisa yang suhunya 80 derajat. Waduh, pusing tuan rumah ya kan. Nah, enggak punya teko yang punya pengukur suhu. Ya, request. Jangan. Ya. Nah, nanti kalau menyuguhkan ini ya jangan asin-asin ya. Nah, itu tidak termasuk etika dalam bertamu. Kalau bertamu jangan request. Apa yang disuguhkan oleh tuan rumah dinikmati. Kalau suka disantap, kalau tidak suka ya sudah, ya ditinggalkan. Jangan banyak komentar. Wa in khayyara baina ta'amaini ikhtara aisarahuma. Kalau tuan rumah memberikan pilihan kepada dia 2 jenis makanan, pilihlah yang paling mudah, jangan merepotkan tuan rumah. Nah. Oh, sebentar Mas, ana suguhkan. Antum mau apa ini? Ya, barakallahu fikum. Naam. Mau nasi goreng atau sate kambing? Kalau nasi goreng sudah ana siapkan, tapi kalau sate kambing ana beli dulu. Nasi goreng aja. Ya. Nah. Jangan aja mumpung, wah sate kambing boleh itu. Nah, sate kambing aja. Ya, tunggu 1 jam lagi ya. Nah, ya 1 jam lagi antum pulang, ya dia sendiri nanti yang menyantapnya. Ya, jadi kalau diberikan 2 pilihan makanan oleh tuan rumah, pilih yang paling mudah. Nah, mau teh apa air putih? Air putih. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, pilih yang paling mudah. Illa ayya'lama anna al-mudayyifa, ya anna al-mudayyifahu yasurru biqtirafihi. Dikecualikan kalau tuan rumah yang menjamu Anda, ya Anda tahu dia sangat senang kalau Anda request. Ada tuan rumah yang seperti itu, jadi dia merasa sangat terhormat kalau tamunya itu request, senang. Ya, nah, mau makan apa? Barakallahu fikum. Baik. Maka enggak apa-apa Anda mengusulkan sate kambing. Oke, siap. Nah, ya. Telepon. Mas, ya, Cak, sate kambing 30 tusuk. Siap, antar bos. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia tahu tuan rumah senang sekali kalau tamunya request, enggak apa-apa dia request. Barakallahu fikum. Nah. Wala yuqassir an tahsili dzalika. Ya, jangan dia terlalu meremehkan. Naam. Barakallahu fikum. Kemampuan temannya tadi. Contohnya. Faqad nazala Syafi'i rahimahullah 'ala Za'farani. Contohnya Imam Syafi'i pernah berkunjung ke rumah sahabatnya Imam Az-Za'farani. Wa kana Az-Za'farani yaktubu kulla yawmin rak'atan bima yutbahu wa yatbuhu minal alwan. Dan kebiasaan Az-Za'farani, dia akan menuliskan pada secarik kertas bahan-bahan menu makanan yang akan dimasak dalam setiap harinya kepada pelayannya. Ya, hari ini ke pasar beli ini, dicatat sama dia. Kemudian dia serahkan kepada apa? Pembantunya. Nah. Beli ini ke pasar. Wa yusallimuha ila jariyah. dia serahkan catatan belanjaan untuk menu makanan pada hari itu kepada apa? Pembantunya. Nanti ke pasar beli ini ya, Bi. Nah, ketika Az-Za'farani hendak menyerahkan catatan tadi, fa'akhadha Syafi'iyyu ar-ruq'ata fa'alhaqa fiha launan akhar. Sama Imam Syafi'i diambil, sebentar. Oni. Gitu ya. Nah, Za'farani sebentar. Apa? Ada yang mau saya tambahkan? Apa? Ini ya, nanti beli ini ya. Tambah. Barakallahu fikum. Nah, sama Imam Syafi'i ditambahi menu belanjaannya. Nah, jenis-jenis yang lain. Request, ya kan? Nah, falamma 'alima Za'farani ishtadda farhuhu. Ketika Imam Az-Za'farani tahu Imam Syafi'i request sendiri menunya, beliau tambah senang. Oh iya, boleh. Apalagi Syafi'i? Ini nih, tambah lagi nih. Ya, ini tambah lagi nih. Nanti masak ini ya. Iya, siap. Nah, ya. Tambah senang temannya. Barakallah. Itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Ya, kalau Anda masih sungkan-sungkanan, itu menunjukkan hubungan Anda belum terlalu dekat. Orang yang kalau sudah dekat sekali, itu tidak ada sungkan-sungkannya lagi. Barakallahu fikum. Ya, itu tandanya persahabat Anda dengan dia itu memang sangat erat. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa adab dan etika yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini.